Kejemna perang teh dulu ucu. Sakabeh manusia anu ayali Tegal Kurusetra kabeh jadi algojo tanpa ayah tendang aling-aling. Temaehan tangtu dipaeha. Pikeun nangtungkeun adil sareng bener. Ya. Ye teh si jaman burai keneh sengketana Kurawa jeung Panawa teh. Allah. Nepikeun ka mangsana dewasa teu euy-euy deuleu ujang. Hayeuna balitungan dina jaman Malikul Kamal, jaman penyempurna. Ya ujang. Tapi ieu teh kaasup perang leutik. Perang alit. Perang leutik ieu teh ageungna kumaha, Pak? Ari perang anu gede mah nyaeta perang anu aya dina dada urang sewang-sewangan. Nyaeta merangan hawa nafsu, merangan sirik pidik iren panasten gudu paklurung pakmupat simuat medit meregi hese buntut kasiran. Beh dieuna merangan amarah lawamah sawiah jeung mulhamah. Ya. Kadek akang silai mulah hareup teuing kitu cu. Ya. Hari suban teh penguin dulu. Bapak. Kasaha nyebut penguin teh kunyuk sia. Somohon ka penguin kita. Ah, nah sia. Janah ka hampura ka lain kawa tega janah ka. Bu hapunten putra panjenengan. Gusti nah ieu teh asa beda tempoan teh. Nah kereta si Arjuna beut lempeng jeung panon poe ieu teh. Asa serap ka tempona ku kaula. Nya kalau deuk minahkeun ieu kereta ka belah ka tuhu saeutik. Pinasti kersayang cuman parah. Iya Raden Dipati Karna. Cilakana manusia gumantung kana opat perkara. Ijina bodoh. Dua salah. Katilu balangah. Ka opat na poho. Teka tinggalin dipalih. Katuh ayah lokah anurada jeruk. Atuh kajian tenanana iya kikiping roda Dipati Karna. Kareta jati surana ngegedrik dengdek ke kapal ikan. Hus! Hus! Hus! Aduh! Gusti! Gusti! Awas! Nah, apes teh dibeakeun ku sorangan. Sial teh dibeakeun ku sorangan. Aduh! Aduh gusti gusti ngegejlik kikiping roda kaula karena logah janaka ale janaka tunggu kalau nak menerken helak kikiping roda. Yai panengah waulanun kula Raka Batara tempokan itu karena nanaonan eta teh katingali teu kusahira teu kapinodamel tadi ngajerowoh yen kikiping rodana ngagejlig kana loga. Oh. Yai, kaula nu Raka Batara. Ieu kasempetan anu luar biasa kanggo salira. Naonana? Kasempetan. Tadi dina mangsana karena pasea sareng mertua anak tadi karena non sebgen bendera bodas. Ngandung hati ieu perang diri dan kira sekedar. Ieu aturan perang ngan sakali hakna pamanggul julit nyungkeun kasempetan. Tapi ayeuna karena ngalanggar hukum duka hilap duka kumaha itu karena teh. Dicanak senjata Pasopati rayi dibantu mangga gerak abar senjata Pasopati temah di pati karna piraku ka ulah teh satria kudu ngabongohan musuh anu tos teu walakaya iya da perang ieu teh bongan karna ngalanggar aturan perang sok sieun dosa ditanggung ku akan dosana rayi nya kitu mah atuh mangga Raka Batara teu kapinodam. Kakang karena hakun teng sanes kaula tega kasalira. Sayang tumantara Raden Dipati Karna cunuh waktu nandingan kena mangsana disasar ku senjata Pasopati kena pisan kena punuh nah, Raden Dipati Karna masing pati tumakaning perlaya pisah antawis mastaka sareng salira. Sayang di mapak bayak kenalara kenalara tumungko aduh tobat teuing karna milu paeh ibu karna ampura ibu kasep kudu kumaha nobatanana ibu dosa kanu jadi anak rumasa ibu teh teu kahesean teu kacapean ku hideup rumasa ibu teh acan mikeun kanyaah ka deudeuh kawelas jeung ka asih ka hideup ampura ibu kasep ampura Arjuna ieu teh lanceuk maneh Arjuna nepi ka tegak ieu babeh oh Kunaon nangis, Bu? Ya teh lancak maneh, Arjuna. Lancak pelan putra. Aduh. Kakang Karna hapun tengkang. Rai pakingan para tes kumawan. Panang rahayu ingang mangsa anu dipanang utama nitih wanci anu dipanang mustari gugur Naraden Dipati Karna janten pahlawan kusumah bangsa satria anu teluncal linci luncat tulang udara tina taligadang satria anu pengkuh nyepeng kena kawajibanana salaku warga negara bangsa Lupina dalampahan Dipati Karna gugur atanapi Karna tandingan dicekapkeun mung dugi ka dieu hapunten saperkawis kalepatan sakali salamet tetep salamet sakali merdeka tetep merdeka kembang pinetik sedang tutup lawang Sigotaga.